بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني الله وإياكم Alhamdulillah pada subuh ini tidak hujan lagi. Ya, kita berada di salah satu dari tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Ini adalah nikmat yang Allah berikan di saat kita bisa menikmati tempat-tempat seperti ini. Kemudian salat subuh berjamaah, mudah-mudahan kita berada pada zimmatullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjamin, maka tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kiram. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bergembira melihat para penuntut ilmu. Karena mereka adalah para mujahidin yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam, terutama iblis wa syaitan. Iblis sangat tidak suka pada orang yang menuntut ilmu. Dia jauh lebih takut kepada talibul ilm, kepada alim satu orang dibanding dengan 1000 ahli ibadah. Sebab alim tak bisa ditipu, tapi ahli ibadah sangat mudah ditipu. Karena ahli ibadah kalau tak berilmu, dia ikut perasaan. Nah, kalau perasaan menangis-nangis, iblis sedikit aja ikut dia tuh. Iya kan? Keluar air matanya seperti air mata buaya. Nah, ada tipu dia, tapi orang berilmu tidak. Makanya ilmu itu bukan perasaan dan bukan perkiraan. Ilmu bukan hasil dari rasa dan kira. Tapi ilmu itu adalah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum. ilmu itu didapat dengan ta'allum, dengan belajar, yaitu ilmu kitab wa sunnah. Baik, menyambung masih di mukaddimah. Ya, kita biarlah mukaddimahnya panjang, isinya sedikit. Tapi mukaddimahnya berisi dia kan. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan ciri khasnya ahlus sunnah. Ya, sebab tidak sedikit yang mengatakan ahlus sunnah adalah yang misalnya mazhabnya ini dan itu. Ya tak? Kalau tidak ini mazhabnya, tidak ahli ahlus sunnah. Subhanallah. Kalau kita kata tidak. Yang ahlus sunnah itu sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Ahlun. Apa makna ahli? Hah? Ahli itu apa artinya? Tak tahu ya, bahasa Arab. Kalau ahli bahasa kita, iyalah. Ahli artinya pakar kan itu ya. Profesional. Sipulan ahli komputer berarti profesional komputer, pakarnya. Pulan ahli menipu. Pakar dalam tipu-menipu misalnya. Ahli ya. Tapi, nah, makna ini juga ada. Ahli itu adalah sesuatu yang mulazim, yang selalu bersamanya. Maka disebutlah keluarga kita ahlu baitina atau ahluna. Disebutlah keluarga itu sebagai keluarga kita ahluna, sebab mereka selalu bersamanya, baik bersama secara fisik maupun secara psikis. Ya, fisik jelas. Karena rata-rata antara suami dan istri selalu bersama, kecuali di waktu monggok saja. Itu monggok. Tidak tahu ya. Waktu merajuk. Ada istilah monggok itu. Minggat hasilnya. Jadi merajuk, minggat ke rumah orang tua. Baru sehari dia minta dijemput lagi. Nah, istri belum selesai dendam, tak mau dijemput, nak pulang malu sama orang, akhirnya kumpul keluarga. Makanya besok kalau merajuk, jangan lari ke rumah keluarga, enggak, lari ke masjid. Tak ada yang buka masjid Ubay ini, boleh buka. Nah, iyalah, bilang untuk apa datang, nak itikaf dulu. Kenapa itikaf ini kaum muslimin dan muslimat? Tapi kalau lari ke rumah orang tua, nanti orang tua berbantah sama mereka. Kita nanti yang lari saya ke rumah orang tua saya pasti menyalahkan istri saya, tak? Hanya diteleponnya biasanya itu anakmu, dia bilang anakmu yang kurang ajar kan ya. Akhirnya mendengar itu senang tak orang tua? Ternyata sama anak sama orang tuanya, ya, kan? Sama-sama luar biasa kurang ajar, akhirnya sama-sama kurang, sama-sama menghajar jadinya karena sama-sama kurang. Ya, mereka bilang kurang ajar. Nah, ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai situ pula kita tadi. Apa pasal, Pak? Ahli. Nah, bagus itu, ahli. Jadi keluarga. Nah, kalau begitu ahlus sunnah adalah yang selalu bersama sunnah. Itu yang pastinya. Maka kita yang ahlus sunnah itu lebih luas cakupannya dari hanya sekedar terbatas pemikiran, aliran atau mazhab. Makanya ahlu sunnah itu lebih bersifat umum. Siapapun yang senantiasa bersama sunnah, maka dia ahlu sunnah. Makanya kita juga tidak boleh mengatakan ahlu sunnah itu yang ngaji di Masjid Ubay bin Ka'ab ahli sunnah. Kalau yang ngaji di masjid lain ahli tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat lebih kecil lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita akan sering mendengar hari ini itu ahli sunnah yang asli itu adalah yang suka bid'ah. Nah, kalau ada bid'ah hasanahnya berarti ahli sunnah, tapi yang anti bid'ah suka sunnah, ahli sunnah yang tidak asli. Kan lucu kadang-kadang. Makanya di situ penting barangkali sebab orang sekelas Imam As-Subki sendiri Al-Ibn dalam tabaqatus syafi'iyah mengklaim seperti itu. Makanya wajarlah kita-kita yang belakang ini yang lebih rendah, jauh di bawahnya ilmunya, akan lebih fanatis lagi. Dia bilang bahwa seluruh ulama syafi'iyah itu adalah bermazhab akidah asy'ari. Kalau seandainya tidak asy'ari berarti bukan mazhab syafi'i. Subhanallah. Makanya ini ratusan dikumpulkan nama-nama ulama syafi'iyah. Muncul saya ulama syafi'iyah, dan ada yang lebih dulu dah saya mengumpulkannya, ulama-ulama mazhab syafi'i yang tidak menerima akidah asy'ari. Kalau kita dengarkan angguk-angguk kita, apalagi zaman ini 100% orang dunia Islam mengandut akidah aliran asy'ari atau maturidi. Nah, kita katakan keliru. Kata keliru, karena pada asalnya akidah itu sesuai dengan fitrah. Orang berkuar-kuar mengatakan nanti mengingkari misalnya Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dia sendiri nunjuk juga ke atas gitu. Karena fitrah. Ketika bicara tentang Allah pasti menengada ke atas, dan lisannya pun selalu mengatakan Allah di Bapak jangan risau Pak, ada yang di ini. Lalu ditanya, Ustaz kalau gitu Allah di atas, salah tunjuk saya, tidak boleh ditunjuk rupanya. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Jadi tanpa sadar ya, karena fitrah ya, semua kita akan mengatakan di atas. Cuma ketika ngaji akidah hilang, hilang atasnya, tinggal di mana-mana. Allah musta'an. Itulah sebabnya kita nak belajar salah satu dari ini, bukan yang paling dulu ini. Ya, ini bukan ulama yang apa namanya yang menulis tentang akidah as-salaf, akidah ahli sunnah, ashabil hadis yang pertama. Ada yang sebelumnya lagi, seperti Al-Muzani usul sunnah, Imam Ahmad dalam usul sunnah, Al-Ajurri 301 dalam kitabnya Asy-Syari'ah, dan seterusnya banyak. Cuma saya ambil ini pertama, ini jarang dimulakan. Yang kedua, ini yang ada sama saya sekarang ini. Yang lain ada juga, cuma terlimpik-limpik kitabnya. Kau yang apa? Nah, yang ketiga, karena ini jarang maka kita hidupkan, karena beliau terkenal juga di kalangan ulama-ulama akidah. Ma'asyarul kiram. Kemarin sudah sebutkan ciri khasnya ahlus sunnah itu akrab dengan sunnah di bidang apapun, dan anti lawan, anti terhadap lawan sunnah. Apa lawan sunnah? Hati-hati tentu kalimat. Ya, lawannya pasti bid'ah. Lawan sunnah itu adalah bid'ah. Baik, sesuai tak? Iya, sebab Nabi menjadikannya lawan daripada sunnah itu adalah bid'ah. Beliau sebutkan, akan kalian lihat nanti setelah saya tiada. Bid'ah itu baru ada setelah Nabi wafat. Makanya kalau ada yang klaim terjadi bid'ah zaman Nabi, berarti tidak membuat definisi sendiri terhadap bid'ah. Ini rangka mengkanter definisi bid'ah yang buat oleh, atau yang didefinisikan oleh para ulama. Ini definisi Asy-Syatibi ini kena, kita harus dirubah definisinya. Berarti bid'ah itu adalah sudah ada sejak zaman Nabi, lalu Nabi setujui bid'ah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di zaman Nabi belum ada bid'ah, karena definisi bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi katakan, fa'innahu mayya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup diadakan setelahku, fasayara ikhtilafan kathiran, akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Sang pemutusnya sudah pergi. Iya kan? Waktu itu turun ayat, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Kala hari itu orang tak berani untuk tidak bertahkim kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau sekarang, walaupun kita hafal sejuta hadis, hidup Imam Ahmad hari ini hafal sejuta hadis, seribu-ribu hadis, orang tak akan mau kembali kepadanya. Pasti Imam Ahmad dituduh itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda, itu pemahaman Anda. Seolah-olah Nabi tidak membawa pemahaman. Nabi tidak paham hadisnya. Makanya hadis itu ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya masalah ini, masalah yang sangat krusial ini, harusnya hadis itu ditafsirkan hadis itu sendiri. Nabi katakan, siapa yang hidup setelahku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab? Karena kalian tidak lagi kembali kepadaku. Sebabnya ada sekarang masing membuat sesuatu yang baru. Kalau seandainya yang lama bersatu, kan? Sahabat bersatu? Bersatu enggak? Walaupun mereka ada perbedaan pendapat, tapi tetap bersatu. Kenapa? Perbedaan pendapatnya berada di atas sunnah. Kalau kita enggak, perbedaan pendapatnya karena melakukan sesuatu di luar sunnah. Itu masalahnya. Dan mereka dulu beda pendapat, di antara sebabnya karena belum sampainya dalil. Kalau ada sampai dalil, mereka selesai. Jawab? Selesai. Kalau sudah sampai dalil, selesai. Insya Allah. Cuman kan ini masing-masing punya murid kan? Ya murid. Gurunya belum sampai kepadanya. Muridnya sudah terkembangkan ya itu. Akhirnya dulu kalau orang dulu, kalau sudah sampai dalil, selesai. Tetapi semakin ke belakang, fanatismenya semakin tinggi, maka akhirnya tidak mau selesai, apalagi di zaman kita ini. Jadi kita jelaskan, ini hadis Nabi ditafsirkan dengan perbuatan Nabi, ditafsirkan dengan takrir Nabi, kan tidak paham kita itu kan, oh tidak, mazhab kita tidak gitu, terus mazhab kita beda sama mazhab Nabi ya, rela untuk berbeda mazhab sama Nabi SAW. Jelas? Jadi ma'akhi syarh muslimin wa muslimat rahmati Allah. Tapi jangan salah paham pula bahwa kita tidak boleh bermazhab. Ini yang keliru. Bukan. Kita ini tumbuh semuanya dari mazhab. Kalau tidak, nanti bikin mazhab sendiri juga kita. Ya. Kita tumbuh belajar, guru-guru kita, rata-rata mereka belajar dari mazhab. Coba sebut, siapa guru yang paling senior di sini? Tidak ada. Junior semuanya. Nah, ini memang tidak ada junior. Mau junior semua. Tentu suka guru-guru yang junior, Pak. Panggil yang senior-senior. Kau muslimin atau muslimat? Yang paling senior. Pasti dulu belajarnya, fikihnya, fikih. Syafi'i. Akidahnya? Nah, macam-macam. Ash'ari ada. Maturidi ada. Yang filsafat pun, ilmu kalam, ada. Kau muslimin atau muslimat? Campur-campur. Nah, sekarang kita alhamdulillah ada ngaji. Ternyata akidah salaf itu beda dengan yang kita pelajari sebelumnya. Apa sebab? Metodologinya berbeda. Makanya disebutkan ciri khasnya kemarin. Yang pertama, ciri khas yang kemarin adalah ittiba al-kitab was-sunnah. Hanya mengikut kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli qadiyatin, dalam setiap masalah kita. Jadi ngikut sunnah. Kalau ngikut, saya nak nanya, pengikut yang setia dan taat, banyak mendebat atau tidak banyak mendebat? Tidak banyak mendebat. Tidak perlu didalami. Kalau orang taat, kaum muslimin dan muslimat, misalnya seorang istri yang taat pada suami, apakah dia harus mendalami seluruh perintah suami? Iya ya, Dek, besok abang musafir, ya, tolong siapkan pakaian. Jelas nak? Jelas. Baik, perlu nggak dia bahas dulu pakaiannya yang model tahun berapa? Perlu gitu ya? Hah? Model tahun berapa dan seterusnya. Kemudian untuk apa abang bawa pakaian? Yang baru dibawa atau yang lusuh? Kasih yang baru, jangan-jangan di sana ada cabang pula. Itu tidak perlu dilemi. Yang taat itu siap laksanakan. Makanya mohon maaf kaum muslimin, bapak-bapak kita yang di instansi TNI dan Polri rata-rata lebih taat dibanding sipil. Apa sebab? Mereka, kamu berangkat, siap laksanakan, itu kan? Siap laksanakan. Makanya mereka cepat melaksanakan, kalau kita enggak. Jelas? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Tunggu dulu, Ustaz. Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu pemahaman dulu, pemahaman sekarang deh. Beda. Itu mazhab Rasulullah, kalau mazhab kita, nah itu masalah. Kalau orang sipil lambat. Makanya orang sipil suka pro suka demo, suka protes. Apa sebab? Karena hilang ketaatannya. Makanya pengikut yang setia, mereka tidak banyak protes. Dan tidak banyak protes, cenderung dan relatif lebih aman stabilitas agamanya, stabilitas keamanannya. Kalau sempat tentara semuanya mungkin aman gitu ya. Ya semuanya siap laksanakan. Nah kalau sudah mulai tidak siap laksanakan, itulah terlahirnya kudeta. Jadi kalau ada militer yang kudeta, ini terpengaruh oleh si terpengaruh oleh nafsu sipilnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya para malaikat coba lihat. Untuk lihat malaikat disuruh Allah sujud, apa dia lakukan? Sujud. Ini perlu pendalaman dulu ya Allah, begitu ya. Nah, kita buat penelitian dan apa namanya survei dulu ya, dibuat angket malaikat setuju atau tidak, begitu dulu ya. Nah, padahal malaikat kalau ada bikin angket kan cepat selesai kan, ya dipoting dulu. Sebab masalah besar nih, sujud kepada selain Allah. Secara logis dan secara filosofis ini tidak pas. Merusak tau? Tauhid. Masa sujud kepada selain Allah? Jangankan sujud kepada selain Allah, Musa saja melihat Khidir membelubangi kapal, diingkarinya tidak? Diingkarinya? Mungkar tidak? Ini tidak. Wajarlah iblis. Wajar iblis mengingkari itu, sebab disuruh sujud kepada selain Allah. Cuma iblis dulu tidak dapat alasan ini. Orang-orang belakang kan baru. Iblis lebih hebat imannya daripada Adam. Katanya. Apa sebab? Tidak mau sujud kepada selain. Mantap. Jadi iblis imannya lebih kokoh dari A. Ada yang mengatakan itu. Alasannya apa? Iblis tak mau sujud kepada selain Allah demi menjaga kemurnian Tauhid. Iblis sendiri tidak ketemu alasan ini dulu. Iblis alasan ini tidak ditemukan. Yang ditemukan alasan saya lebih baik, sombongnya. Berarti memang pakar-pakar sekarang lebih hebat dari iblis. Sebagian ya, lebih hebat dari iblis dalam menodarkan subuhatnya. Jadi katakan bahwa iblis lebih hebat, lebih kuat imannya daripada Adam alaihissalam. Pasalnya apa? Adam disuruh malaikat disuruh sujud langsung. Tapi iblis tidak, protes dulu. Coba, kalau sudah mulai protes, selamat pun tak? Selamat pun tak? Enggak. Enggak. Malaikat kan pernah mencoba untuk kalau dalam bahasa kita apa gimana ya, keberatan ya. Menyampaikan opsi keberatan, bukan opsi tidak percayanya, keberatan. Ketika Allah sebutkan akan menciptakan seorang hamba menjadi khalifatullah di bumi, mereka kan bilang, kenapa manusia ya Allah? Mereka itu suka menumpahkan darah, suka buat kerusakan, illegal lodging, iya, merusak lingkungan. Kenapa orang-orang seperti itu? Allah jawab, ana a'lamu mimma a'lamu ma la ta'lamun. ana a'lamu ma la ta'lamun, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Makanya setelah itu Allah uji, wa 'allama Adam al-asma, Allah tunjukkan Adam diajarkan Allah nama-nama, ya, lalu ditunjukkan kepada malaikat, tolong sebutkan nama-nama tersebut. Enggak tahu karena belum diajarkan. Ah, tahu kan? Kalau enggak diajarkan enggak tahu. Kalau enggak diajarin enggak tahu. Sekarang Adam, kamu kan sudah diajar, jadi tahu, sebutkan. Ketika itu baru malaikat tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali yang engkau ajarkan. Dari sisi akal, mana yang lebih bersih, akal malaikat atau akal kita? Saya ulang lagi. Ya, mana yang lebih bersih, akal malaikat atau akal kita? Akal malaikat. Tapi tetap tidak berilmu kalau tidak diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal ternyata tidak cukup, apalagi mengetahui sesuatu yang tidak terdeteksi oleh indera kita. Akal itu kan mencerna apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, ya, dan apa yang dikira tidak masuk, kira-kira tidak masuk. Analogi membandingkan. Makanya masuk kita nanti pada setelah ini, masih mukadimah, Pak. Masih mukadimah. Tentu harus sabar dengan saya. Ya, saya sabar dulu belajar Fathul Bari, baca mukadimah satu jilid besar. Ya, hadis hari itu satu jilid besar. Berapa majelis itu, Pak? Kalau sempat majelisnya kayak kita, 5 tahun tak selesai. Bahasanya sekali sepekan. Kami 5 hari saya sepekan. Itu pun baru selesai 3 tahun lebih sedikit. Lama. Mukadimahnya. Jadi tentu nanti harus ikut juga mukadimah ini agak lama dikit. Ini kalau udah masuk, udah paham mukadimah, insya Allah khatimahnya, insya Allah. Makanya khatimah, ya, mukadimahnya harus meyakinkan supaya ujungnya memantapkan. Jangan awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ada. Ya, kan itu ya. Kalau penelitian orang kan harus apa namanya rumusan masalah. Ya, harus bikin masalah dulu. Harus bikin. Kalau enggak, kita dari awal diselesaikan masalahnya. Setelah itu nanti baru di ujungnya penelitian ini masih perlu dilanjutkan. Ini masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Kalau Quran tidak, itu metodenya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang tak ada keraguan padanya. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, makanya mempelajari Al-Quran wajib beriman dulu, wajib yakin, supaya nanti menghasilkan takwa. Nah, kalau kita enggak, disuruh ragu dulu. Nah, ini perbedaan metodologi as-salaf dengan khalaf. As-salaf itu yakini dulu, lalu dipelajari. Kalau khalaf, ragui dulu, habis itu dibimbangkan. Makanya akidah yang tidak mengikuti metodologi as-salafus salih, maka selalu melahirkan orang-orang yang ragu. Sehingga kalau orang ragu, banyak tanya. Orang banyak tanya, biasanya tidak mau bekerja. Makanya saya katakan, kalau sudah mulai banyak beralasan, alamat tak akan melaksanakan. Percayalah, antum bapak nanti punya, siapa yang direktur sekarang? Tidak ada yang ngaku ya. Baik, direktur rumah tangga. Antum punya anak 3. Yang satu tipenya, setiap disuruh langsung pergi. Ya, saking cepat menerima perintahnya, kadang lupa bawa piting. Balik lagi. Nak, beli gula ke apa? Ke warung ya? Siap. Terbang dia, ambil sepeda langsung berangkat. Setengah jam pergi, balik lagi. Mak, duitnya mana? Ini terlalu cepat, belum paham dia, langsung pergi. Yang kedua, enggak. Apa namanya, cepat menerima, cuman mau, apa namanya, dia paham. Dia bilang, beli apa? Gimana, mana duitnya? Nanti utang aja dulu misalnya kan. soalnya pandemik ini banyak utang itu. Jadi kaum muslimin akhirnya dia ini mencerna, tapi tidak ngeyel. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling hebat, kritis. Mak, untuk apa beli gula? Nagih dia. Pokoknya harus diketahui dulu, mak, alasan logis dan filosofisnya. Baru nanti keluarkan naskah akademisnya. Dipelajari dulu. Kan ayahmu mau pulang nanti, mau teh. Ayah itu udah biasa ngeteh di kantor, mak. Jangan dikasih teh lagi di rumah. Nanti penyakit gula. Iya, nanti ayahmu marah. Kalau ayah marah, bilang saya. Ini jadi beli gula nih. Jadi beli gula? Enggak. Padahal gula itu bukan hanya untuk bikin teh. Bikin kue perlu gula. Kadang sebagian rumah masak pakai gula. Kadang marah-marah pun karena gula. Naik gula darahnya marah dia. Jadi gula itu banyak gunanya. Nah, anak yang tak langsung dibeli. Jelas? Bukan karena bodoh, tidak. Karena dia tahu perintah atasan mesti dilaksanakan. Alasan tertinggi di rumah tangga adalah orang tua. Begitulah taat itu. Karena kita semuanya yakin bahwa orang tua kita tak akan pernah mencelakakan kita. Nah, ini juga kita tahu dan yakin bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya tak akan pernah mencelakakan kita. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan dan dipilih oleh Allah dalam Al-Quran adalah bahasa yang mubin. Bahasa yang jelas, bukan jelas saja Ustaz, menjelaskan. Kalau mayin, jelas, tapi mubin, menjelaskan. Sama dengan air tahir. Ya, suci, belum tentu menyucikan. Tapi tahur, suci dan menyucikan. Ini beda. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Al-Quran diturunkan dengan mubin. Ini kalau ditanya lagi, apa makna mubin? Menjelaskan. Nah, apa maknanya? Menjelaskan yang jelas. Mubin itu dalam bahasa Arab, baru dikatakan perkataan itu mubin dengan dua syarat. Satu, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, si pendengar mampu memahami apa yang dibicarakan. Jelas? Nah, syarat pertama, yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Syarat kedua, yang mendengar mampu memahami apa yang diucapkan. Kalau tidak begini, itu tidak mubin namanya. Makanya sekarang kita nanya, Al-Quran yang berbicara siapa? Allah. Mampu tidak Allah mengungkapkan apa yang dia inginkan? Mampu. Sekarang yang lawan bicara siapa? Umat Islam. Yang nada mahal ini orang Arab dulu yang menerima pertama kali. Orang Arab mampu tidak dia memahami Al-Quran tersebut? Mampu. Kalau tidak mampu, berarti Quran tidak mubin. Jelas? Nah, makanya Allah pakai bahasa apa? Arab. Arab yang lain atau Arab yang itu juga? Arab yang itu juga. Arab yang dipahami oleh orang Arab sejak dalam kandungan lagi. Paham sejak kunan? Sejak nyusu sudah paham dia. Bahasa Arab itu yang dipakai. Cuman, walaupun demikian tetap tak bisa ditiru. Apa pasal? Sebab ini perkataan Allah, bagian dari sifatnya. Sifat Allah tak bisa ditiru. Sedangkan perkataan Nabi AS adalah perkataan beliau, bagian dari sifatnya makhluk. Makanya perkataan Nabi banyak ditiru dan dipalsu. Jelas? Ada tak kumpulan ayat-ayat palsu? Ada ya? Siapa menulisnya? Orang Ubay? Tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu, kan tidak ada. Orang mencoba nak memasukkan ayat tapi masuk keranjang sampah. Enggak bisa dikoleksi untuk ayat-ayat palsu, tapi hadis masih dikoleksi orang. Apa sebab? Karena ini hadis perkataan Nabi. Nabi makhluk apa bukan? Makhluk, makanya bisa ditiru orang. Makanya Al-Quran makhluk apa bukan? Bukan. Oleh sebab itu tak bisa ditiru. Catat baik-baik itu ya. Laisa kamitslihi syai'un. Walaupun orang mencoba nak menjadikan Al-Quran sebagai makhluk. Allah musta'an. Jelas? Ini sederhana sekali kaum muslim. Baik. Allah yang berbicara. Sanggup menjelaskan? Sanggup. Apa yang diinginkan? Orang Arab dulu, dalam hal ini Nabi dan para sahabat, mampu tak memahami? Mampu. Ada bukti tak? Atau main kira-kira aja, mustahil lah Nabi tak paham. Hah? Ada tak bukti bahwa Allah, bahwa Nabi dan para sahabat paham tak Al-Quran? Atau hanya sila logika aja, alasan logis saja? Tidak mungkinlah Nabi tidak paham. Kalau tidak paham, tidak jadi Islam. Nah, gimana? Ada enggak buktinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham apa yang Allah ucapkan, yang Allah wahyukan? Ada bukti? Ada apa buktinya? Hah? Takut apa? Tidak dengar saya. Takut? Takut apa? Takut mengatakan. Oh. Buktinya mereka paham. Mereka tak banyak bertanya lagi. Ya. Makanya tuan-tuan setelah selesai kaji, jarang bertanya. Sebab tuan-tuan. Ini karena paham, makanya tidak bertanya kan? Betul kan? Atau memang tak paham sama sekali. Pada umumnya kalau sudah paham berarti tak banyak tanya. Sebab kalau tetap bertanya, sudah paham masih bertanya, itu namanya menyanya, bukan bertanya. Saya pernah kena batunya Pak, waktu kelas 2 di Darun Nahdha dulu. Awak termasuk cepat pahamnya nahwu sharaf kan, termasuk cepat. Apalagi bertanding sama tuan-tuan. Ya, sesama kawan-kawan saya terus cepat. Ya, sung sama kawan. Ada pertanyaan sulit, suruh nanya ke ustadnya. Ya, lalu dijelaskan oleh ustad tuh. Keliru dia menjelaskan. Dia bilang, aku bilang, salah tuh ustad. Kamu ini bertanya apa menyanya? Dimarahin saya. Sebab dah paham masih? Masih nguji-nguji gitu. Makanya banyak bertanya dilarang dalam Islam. Terlalu mendalami hal-hal yang tidak perlu didalami, dilarang. Makanya as-salaf tidak suka mendalami hal-hal yang tak perlu didalami. Tapi kalau orang sekarang tidak. Yang tidak perlu didalami tetap didalami. Karena tidak ada gunanya. Apakah betul ada manusia pertama? Nah, didalami itu. Meneliti autentisitas Al-Quran. Kapan dia nak wawancara dengan Allah SWT? Enggak akan pernah teliti penelitian seperti ini. Justru menambah kacaunya keyakinan yang sudah mantap. Makanya jangan mendalami hal-hal yang tak perlu didalami. Sekarang pertanyaan ini, balik ke pertanyaan tadi. Nabi paham enggak apa yang diturunkan kepadanya? Itu yang bicara imannya antum betulnya. Tapi ilmunya, sih minta ilmunya sekarang. Walaupun sebenarnya enggak terlalu perlu ini, tapi enggak apa-apa. Tapi ada gunanya ini nanti. Nah, paham? Ada buktinya? Ada buktinya? Nggak ada bertanya lagi mereka. Ada beberapa pertanyaan, sudah dijawab, dijelaskan. Yang kedua, bukti kedua. Nggak cukup satu barang bukti sih, harus, BB-nya harus banyak. Yang kedua, bahwa amalan mereka diterima baik amalan hati keyakinan maupun amalan badan makbul diterima, dengan arti radhiyallahu anhum wa radu anhum. Enggak banyak tanya, berarti bahasanya jelas. Oleh sebab itu, kalau ada yang mempertanyakan tentang misalnya Allah istawa alal arsh, ini enggak pernah ditanyakan karena mereka paham. Makanya Imam Malik rahimahullah wafat 179 ditanya tentang itu, marah besar dia sampai menggigil badannya ketika ada yang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa itu? Sebab apa? Karena wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang ini tidak pernah terjadi di kalangan as-salaf, di kalangan para sahabat dan tabi'in. Kamu yang pertama menanya ini. Sehingga sampai hari ini masih ada masalah yang tidak terselesaikan. Ya, berkelahi kita gara-gara Allah istiwa di ars atau tidak, atau dia pergi kemana? Mana-mana. Allah sudah jelaskan pada kita, jadi tidak jelas apa sebab masuk ilmu yang bukan ilmu Islam dicampur dengan ilmu Islam, dan tidak sedikit diantaranya adalah warisan dari orang-orang paganisme atau orang-orang musyrikin atau orang-orang yang ateis, lalu cara berpikirnya kita islamisasi, akhirnya dicampur adukkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga akhirnya Quran dan Sunnah yang jelas jadi tidak jelas, konslet. Tentang sering saya analogikan, dia katanya tidak boleh analogi, ya. Siapa bilang tidak boleh analogi? Yang tidak boleh itu analogi keliru, menyamakan Allah dengan makhluk, tapi analogi. Ini air jernih, sah? Cuma gelasnya nggak ada. Saya tidak minta gelas, yang salah paham. Saya tidak bikin contoh aja. Kalau boleh, ada gelas kotor enggak? Ada gelas kotor enggak? Enggak bersih enggak, saya mau gelas kotor. Ada gelas kotor, walaupun hanya setitik apa? Setitik noda. Saya masukkan air ini. Noda itu yang bersih atau airnya yang kotor? Air yang kotor. Makanya mencampurkan ilmu yang bukan Islam ke dalam Islam, ilmu yang bukan Islam ke dalam Islam, sering mengotori ilmu Islam. Jelas itu. Ketika kita campurkan, kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Lalu datang orang-orang Mu'tazilah dulu, berdebat sama Imam Ahmad, berdebat sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tolong datangkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka jawab, wah sunnahnya tidak cukup, Syekh, harus ada pemahaman yang komprehensif. Pakai istilah, takut kita kan, pemahaman yang komprehensif, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Jawab oleh Imam Syafi'i, subhanallah, dulu memang Al-Quran dan Sunnah tidak cukup ya jadi agama. Bukankah Al-Quran dan Sunnah menjadi bangunan utama? Bukan Al-Quran, satu-satunya bangunan agama ini. Ya, tanpa Al-Quran dan Sunnah, agama tegak enggak? Enggak tegak. Dulu Nabi pakai apa? Pakai Al-Quran Sunnah atau pakai apa? Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada Nabi menyuruh kaum muslimin, kita Al-Quran Sunnah aja enggak cukup, harus ada metodologi berpikir yang komprehensif. Itu Ocho Aristoteles, orang danau. Mana yang duluan? Aristoteles atau Nabi? Hah? Ini gara-gara tidak ada peringatan. Nah, mana yang duluan? Aristoteles atau Nabi? Nabi lebih dulu ya? Lahirnya? Acuaris. Nah, Nabi lahir 571, abad ke-6. Hijriah ya? Masih, alhamdulillah, masih connect, berarti masih bisa lanjutkan. Nah, Masehi. Acu Aristoteles wafat 324 sebelum Masehi. Ya, bukan sesudah, sebelum Masehi. Berarti mana yang duluan? Dalam Acu Aristoteles lagi. Dulu Acu Aristoteles lagi. Dia punya 3 murid terkenal yang dari sini lahirnya filsafat-filsafat. Nah, Yunani itu yang diadopsi dalam filsafat barat. Kemudian filsafat barat sendiri banyak mazhabnya. Ada mazhab Syafi'inya. Ada Syafi'inya. Baru filsafat barat itu ada banyak pula mazhabnya. Ada mazhabnya orang Perancis, ada mazhabnya orang Jerman dan seterusnya. Tentu ahlinya lebih paham, saya tidak ahlinya. Tahu dikit aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan antara itu juga terjadi perang pemikiran. Nah, antara filsafat ini dan filsafat ini terjadi perang pemikiran. Intinya, Nabi tak pernah menyuruh sahabat untuk mempelajari ilmu itu untuk kesempurnaan Islam, enggak ada. Sebab Nabi tahu bahwa Islam dengan Al-Quran dan Sunnah itu sudah lengkap untuk mengolah dan mengelola alam ini, baik secara agama maupun secara hukum dunia. Jelas? Kita kan masalahnya tidak beriman masalahnya. Kalau pakai Quran Sunnah tidak cukup, Ustaz. Ya, gimana kita nak bikin pesawat gitu? Ada dalam Quran bikin pesawat, tuan-tuan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak kamu ketahui sekarang. Jelas ya? Ada Quran. Kalau untuk bikin pesawat, Syekh, ini bukan bid'ah, ini bikin pesawat. Ini bid'ah wajib. Bid'ah. Bid'ah yang wajib. Jelas ya? Kalau yang begini bid'ah yang betul-betul hasanah, ini bukan hasanah lagi. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram. Bikin kasino bid'ah haram itu. Bikin pesawat untuk naik haji, ini bid'ah hasanah. Tapi bikin zikir tertentu bid'ah dalalah. Jadi ulama sebenarnya yang membagi bid'ah kepada hasanah itu, mereka mencontohkan pada sesuatu yang sifatnya wasilah, fasilitas dan sarana. Silakan dibaca ketika para ulama baik mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, ya, yang menyebutkan ada bid'ah hasanah, selalu contohnya mengumpulkan mushaf, ya tak? Hah? Mengumpulkan mushaf, jadi sarana. Apa lagi? Bikin pondok, ya. Ini kalian katanya bid'ah, dalalah semua tu pondok dibuat juga. Ada pondok apa sih? An-Najiyah, ya? Ada pondok? Nah? Bikin pondok juga. Betul, ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Atau dengan bahasa lain, bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah yang dilarang oleh Nabi, yang dipertentangkan dengan sunnah itu adalah bid'ah dalam beragama. Baik keyakinan maupun peribadatan. Ini yang kadang-kadang atau sering tidak duduk oleh kedua kubu ini. Itu masalahnya, tidak duduk. Kita pokoknya semua bid'ah sesat. Di pesawat sesat? Iya, kesasar, hilang kemarin. Pesawatnya hilang. Jadi ini ada bid'ah hasanah itu ada. Kalau ini maksudnya. Dan ini yang dimaksud oleh para ulama itu. Awak mesti tinggi juga kan. Asal dengar bid'ah hasanah, jangan diundang lagi Ustaz. Ada bid'ah hasanah katanya. Ya. Kalau maksudnya bid'ah hasanah itu adalah melakukan inovasi dalam kehidupan, Nabi sudah sebutkan. Sebenarnya tidak bid'ah juga. Antum a'lamu bi'umuri dunyakum. Sebenarnya tidak bid'ah juga. Makanya andainya para ulama seperti Al-Izzu bin Abdul Salam, Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan itu sebagai bid'ah hasanah, mungkin kita tidak berdebat. Tapi Allah tak ingin kita tak kehendaki kecuali berdebat juga. Hikmahnya, siapa yang istiqamah, siapa yang tidak istiqamah, siapa yang pemahamannya lurus dan siapa yang pemahamannya tidak lurus. Baiklah kaum muslimin, ada kesimpulan hari ini, bahwa Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW disampaikan dengan perkataan yang mubin, bahasa Arab yang mubin, yang menjelaskan. Syaratnya yang bicara pandai menjelaskan apa yang dia inginkan. Sekarang Allah inginkan Al-Quran, Allah menginginkan sesuatu kepada kita dengan wahyu. Allah pandai mengungkapkan, pandai. Berarti Allah berbicara? Enggak. tapi salah satu sifatnya kalam. Sifatnya kalam. Bahkan lahirlah ilmu kalam. Tapi karena dicampur dengan kegelapan, akhirnya ia jadi ilmu kelam. Saya katakan ilmu kelam sebab apa? Karena kerjanya adalah melucut dan apa namanya melucuti ayat-ayat dan hadis-hadis yang tak sesuai dengan pemikirannya dibuat kaedah-kaedah yang asalnya bukan dari Islam lalu diislamisasi karena sesuai dengan pemikiran, akhirnya banyak ayat yang tersortir, banyak hadis yang diisolir. Banyak ayat yang disortir dan banyak hadis yang terisolir. Jelas. Ini beriman pada ayat, ini beriman pada hadis yang cuman tidak digunakan makna aslinya. Berarti seolah-olah Allah tak pandai menjelaskan. Nabi tidak pandai menggunakan bahasa Arab yang fusha. Kita yang lebih hebat. Itulah hakikatnya. Padahal Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Hadis dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Karena Nabi afsahul Arab. Nah, kalau demikian, kita sudah minta bukti tadi. Ini kan kesimpulan ya. Kita minta bukti. Benar tidak Al-Quran dan hadis itu sudah jelas? Benar, buktinya apa? Tidak terlalu banyak, bertanya mereka. Yang ditanya sudah dijawab dan jelas. Yang kedua, amalan mereka diterima. Buktinya radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kemudian hidayah mereka disuruh kita mengikutinya. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadaw. Apabila mereka beriman seperti kalian beriman para sahabat, mereka lah yang benar-benar dapat hidayah. Ini kadang-kadang hidayah ini kan umum sekali sifatnya. Ini belum dapat hidayah. Hidayah yang seperti apa? Bukankah Nabi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah yang mengutus Nabi dengan hidayah dan agama yang hak. Apa hidayah itu? Ibnu Jarir menukil dari Ibn Abbas, maknanya adalah al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Baru dikatakan ilmu bila meyakinkan. Kalau masih meragukan, tidak dianggap ilmu. Baiklah. Kemudian yang kedua, wadinil haq. Agama yang hak itu adalah al-amalus salih. Jadi oleh sebab itu, siapa yang hendak mendapatkan apa yang dibawa Nabi, cari ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, dan lihat pengamalannya pada Nabi dan para sahabatnya, selesai. Ikuti ini saja, jangan mengambil jalan sendiri. Kita tidak ketika menyebut misalnya Abdalul Zikri La Ilaha Illallah, Abdalul Zikri La Ilaha, sebaik-baik zikir itu adalah La Laha illallah. Ya benar ini. Lalu kita jadikan model zikir la ilaha illallah yang tidak ada modelnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita seolah-olah Nabi hanya menyampaikan teori, tak menyampaikan pemahaman. Jelas? Sehingga kita bikin zikir-zikir muqayyad, khusus dengan bilangan khusus, dengan teori dan cara yang khusus yang tak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi tidak tahu bagaimana mengamalkannya. Wallahu a'lam. Lalu kita beralasan kan secara mutlak kan si Abdul zikir. Kita katakan betul. Kita tidak boleh mentakyid, tidak boleh mengkhususkan kecuali dengan dalil. Maka dalil mutlak diamalkan secara mutlak dan dalil khusus diamalkan secara khusus. Dan kalau nak mengkhususkan sesuatu, mesti berdasarkan dalil, bukan berdasarkan rasa dan keinginan. Tapi memang tidak akan mungkin kita sepakat untuk sepakat. Umat ini tak akan mungkin sepakat untuk sepakat. Tapi Alhamdulillah, umat ini tak sepakat berbuat salah semuanya. Ya. Walaupun mungkin ghalibnya mayoritas salah, tapi bukan patah ada ta'ifatun, segolongan dari umat yang qa'imin al-haqq, yang berdiri di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tak mungkin sepakat. Dan alhamdulillah kebanyakan umat sepakat berbuat kebenar. Alhamdulillah kita masih sepakat. Wajibnya salat masih ya. Wajibnya bikin masjid masih sepakat. Nah, ada bedanya kan. Kalau ngaji jangan terlalu serius. Ngaji itu kajian terbuka aja lah. Jangan ngaji-ngaji yang memecah belah. Ngaji yang memecah belah umat. Jadi kalau ramai orang masjid nanti ngaji itu mulai memecah belah tu kan. Tapi kalau sikit-sikit aja berarti ini yang tidak memecah belah. Karena orang kalau tidak ngaji serius, ya tidak ngaji serius, nak datang tak datangnya tidak serius. Tapi kalau orang yang serius cari ilmu, rugi kalau tidak datang, dan rugi kalau tidak ngamalkan. Jelas ya? Berarti mereka paham tak? Tidak paham. Oleh sebab itu disuruhlah kita mengikuti mereka. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi. Tidak mungkin dapat cap generasi terbaik kecuali karena mereka paham dan mengerjakan apa yang disuruh dan diperintah. Ya tak? Kan prestasi itu kapan? Kan hasil kerja. Makanya disitulah sebabnya kenapa kita harus kembali ke metode mereka. Nah, saat ini melihat bahwa ada fenomena kembali kepada salaf, akhirnya banyak pula yang menempel ke salaf. Ya, banyak pula yang klaim bahwa semuanya ikut salaf. Akhirnya disinilah penting kita belajar bagaimana riwayat yang sahih dari mereka. Yes. Ya, semua secara umum kita menghormati salaf, tapi seperti kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kita ini mengklaim tetapi tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Nah, disinilah perlu belajar lagi kaum muslimin dan muslimat. Kalau Imam Az-Zahabi mengatakan ketika bicara tentang ahlul hadis, di mana ahlul hadis sekarang? Aina ahlul hadis? La arahum illa fi kitab au tahta turab. Yang ada dalam kitab atau sudah ditimbun tanah. Kalau sudah ditimbun tanah masih hidup? Tidak. Ya, itu zaman Imam Zahabi, dia sudah mengatakan itu. Apalagi di zaman kita. Karena yang disebut ahli hadis sekarang banyak yang melenceng dari manhajnya ahli hadis itu sendiri. Karena terpengaruh tadi, kan segelas air dibanding setitik apa tadi? Setitik noda kalah satu botol ini. Ibarat pepatah kita, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Bagaimana pula kalau seandainya justru nodanya satu ember, air bersihnya satu botol? Nah, lebih parah lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita melihat hari ini bagaimana ilmu yang dipelajari, mungkin kita betul apa yang dikatakan tadi, kita lebih banyak belajar nodanya daripada belajar air bersihnya. Ya kan? Lebih banyak nodanya daripada air bersihnya. Lebih banyak syubhatnya daripada sunnahnya. Sunnah, makanya ketika datang sunnah, bersih airnya sunnah Nabi, hadis Nabi, tapi pemahamannya lahir hadas. Dari hadis lahir hadas. Ya, kalau dulu orang membersihkan hadas dengan hadis, sekarang enggak. Ini hadis sahih tapi keluar hadas. Allahumma musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali mukadimah ini masih disambung nih. Ya. Ini baru poin yang pertama tadi, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita ikuti kecuali dengan bahasa yang jelas. Kalau bahasanya belum jelas, bisa kita ikuti? Tidak bisa. Misalnya, ayo kita naik mendaki gunung, gunung berapi, gunung Singgalang misalnya. Baik, lalu tidak jelaskan jalannya, bisa diikuti? Nah, kalau kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak jelas rupanya bahasa Al-Quran dan Sunnah, perlu ditakwil lagi, bisa kita ikuti? Tidak bisa. Gimana ikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Quran saja tidak jelas? Masih maknanya abu-abu? Apalagi yang sifatnya berita. Nanti ada tiga kaidah dalam mengetahui sesuatu yang gaib. Nanti ingatkan saya. Ya, ada. Sekarang aja ambil kalau tuan mau. Cuma perlu 45 menit lagi. Ya kalau tidak, tidak jelas nanti. Poin-poinnya saja lah saya sampaikan sekarang ya. Untuk mengetahui sesuatu dengan benar. Ya, dengan benar. Tak bisa kecuali melalui salah satu dari tiga. Ini berlaku pada semua nanti kajian tauhid kita. Kecuali melalui salah satu dari tiga cara atau tiga metode. Yang pertama, dengan cara menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung. Kalau tuan-tuan nak mengetahui sesuatu, kalau disara panjang lagi, tidak usah disara dulu ya. Itu aja dulu. Ya, melihat langsung. Dalam hal ini, banyak dari ilmu akidah ini, objeknya tak bisa kita lihat langsung. Berarti cara ini bisa dipakai dalam berakidah? Hah? Pada umumnya tidak. Khususnya untuk mengenal Allah SWT. Yang kedua, melihat sesuatu yang sama spesifikasinya dengannya, atau dengan bahasa lain yang serupa dengannya. Yang melihat sesuatu yang serupa dengannya. Dan banyak dalam masalah akidah ini tidak ada yang serupa yang kita saksikan. Ya, tuan-tuan pernah nengok malaikat? Berarti kalau dalam ini mengimani malaikat tidak bisa dengan analogi, kan berlaku nanti kias lagi, analogi kan? Apalagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keliru nanti, seperti dalam ada seorang profesor yang mengatakan, kalian beriman pada ada Tuhan? Ya. Pernah kalian raba Tuhan? Tidak. Pernah kalian lihat? Tidak. Kalau kalian cium? Tidak. Ya kalau begitu enggak ada Tuhan tuh. Ya bagi yang tidak berilmu tentu ngangguk-ngangguk. Cuma nak dijawab oleh anak-anak itu. Sekarang profesor kok bisa jadi profesor? Dia bilang dengan kecerdasan dan akal saya. Baik. Profesor punya akal. Iya. Pernah diraba? Tidak. Pernah dicium? Tidak. Pernah dilihat? Tidak. Berarti profesor tidak punya akal. Nah, ini tuh. Ini perlu juga mana lagi. Jadi profesor tidak punya akal. Akhirnya pusing dia tujuh keliling di bumi. Hanya sama anak kecil. Ini logika-logika seperti ini kaum muslimin. Makanya tidak bisa dengan analogi. Ya, segala sesuatu yang tak terlihat langsung tidak ada. Bahwa segala sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Ini logika yang sakit. Logika yang sakit. Banyak sesuatu di sesuatu tidak menempati sesuatu. Ya Pak? Bapak punya ilmu? Ada ilmu? Banyak tapi sedikit. Baik, di mana ilmu Bapak simpan? Di mana disimpan ilmunya? Di akal, baik. Ada tempatnya di situ, nah. Enggak ada tempatnya. Ilmu itu juga tidak bisa diraba. Dia di akal tapi tidak menempati akal, apalagi Allah di aras, tidak mesti menempati aras. Selesai kaji sebenarnya, dia putus kaji sama sahabat tuh. Cuma Hawa karena belajar karena Yunani, akhirnya yang dah putus jadi tidak putus jadinya. Lambat putus ma'rifatnya. Lambat putus ma'rifatnya. Kalau ngaji Quran cepat putus ma'rifat, lahir karamah lagi. Ini tidak lama sekali ngaji dari awalnya ragu ujungnya bimbang. Makanya kaum muslimin, Al-Quran dan Sunnah kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam yang lain sudah cukup. Karena akal itu, alhamdulillah, kita semua diberi akal Allah SWT, kadarnya sama. Tidak percayalah kita timbang akal kita. Rata-rata sama timbangan akalnya. Cuman bedanya digunakan atau tidak digunakan. Maka ada anekdot dulu waktu Pak Baharuddin Lopa jadi dubes di Arab Saudi, dia cerita ada pameran menjual otak di Amerika. Ternyata otak yang paling dimana itu otak orang Indonesia kan, karena masih running. Tuh running belum digunakan ya. Iya, ini bahasa beliau bukan bahasa saya ya. Tuntut beliau, beliau udah meninggal. Rahimahullah. Jadi dia bilang gitu. Artinya dia ingin mengajak kita untuk menggunakan akal, digunakan, kenapa tidak? Ya, Syekh. Cuman akal punya batasan dan wahyu tanpa batas. Yang kedua, selesai ya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah melalui berita yang benar. Jadi satu, melihat langsung, dua, melihat yang sama, yang ketiga melalui berita yang benar. Nah, kalau mengenal Allah tak bisa jalan pertama, tak bisa jalan kedua, berarti tinggal jalan ketiga. Beritanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah pakai bahasa jelas atau tidak jelas? Saya jelas, buktinya jelas, sahabat tidak nanya lagi. Ketika Allah bilang Ar-Rahmanu ala arsyustawa, sahabat bertanya, tidak ada nanya. Paham tidak? Bahwa maknanya adalah istawa, di atas. Selesai. Soal bagaimananya, nah kalau antum sudah masuk ke bagaimananya, antum sudah masuk alam analogi. Metode kedua tadi. Ini batal demi hukum. Laisa kamitslihi syai'un, batal demi hukum, tidak sesuai dengan hukum akal nih. Jelas Pak? Makanya banyak yang sakit akalnya gara-gara digunakan untuk beban yang sangat berat. Banyak yang blank gara-gara itu. Ya, banyak yang berurusan dengan rumah sakit. Ya, makanya di kalangan sahabat tak ada orang belajar agama yang putus tali akidah ada. Tidak ada yang berurusan dengan rumah sakit jiwa gara-gara belajar agama. Tapi di zaman kita luar biasa. Sampai-sampai ketika baru masuk jurusan ilmu filsafat, dia bilang sama ayahnya, ya, ini anekdot ya. Ya, sejak saya belajar ilmu filsafat ini ya, saya ragu ayah-ayah saya katanya. Jawab sama ayahnya, betul nak, anak sejak kamu kuliah di situ, ayah pun ragu kamu anak saya. Sebab apa? Diajarkan segala sesuatu jangan diyakini secara a priori kecuali setelah ada penelitian yang komprehensif. Akhirnya ayah sendiri diragukannya, maknya diragukannya. Allah musta'an. Sampai saya teliti dulu, ini karena haji salah apa? Pasang tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, nanti kita dalam ilmu akidahnya as-salaf ahlil hadis, bukan mereka tidak gunakan akal, jangan salah paham, tapi mereka tahu kadar dan kesanggupan akal. Mereka jadikan akal itu di bawah wahyu, bukan sebaliknya. Di kalangan khalaf, akal menjadi pengemudi, akal menjadi rujukan wahyu. Kita balik, karena ini yang berlaku. Akal itu menjadi alat untuk memahami wahyu, dan wahyu menjadi pengambil keputusan dalam segala agama ini. Oleh itu mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan. Ini baru pembukaan. Baru mukadimah. Akan berlanjut insyaAllah. Akan berlanjut seri berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Tapi untuk hari ini dah ada kesimpulan tadi ya? Dah? Untuk hari ini sudah kan? Hah? Sudah? Atau diulang lagi? Alhamdulillah. Jadi Al-Quran dan hadis cukup untuk memahami dan menegakkan agama ini. Baik, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.